khayyabtana, engkau telah jadikan kami rugi. Wa akhrajtana minal jannah, engkau telah keluarkan kami dari surga, kata Nabi Musa. Lalu Nabi Adam menjawab, anta Musa, engkau adalah Nabi Musa, istafakallahu bikalamihi, Allah telah memilihmu dengan firman-Nya. Wa khattalaka biyadihi, dan telah menuliskan untukmu dengan tangan-Nya, maksudnya Taurat. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana, apakah engkau mencela saya atas perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk saya sebelum saya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Nabi SAW setelah menceritakan perdebatan ini mengatakan, fahajja Adamu Musa, maka Nabi Adam mengalahkan ya dalam berargumen Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Ini hadis yang pertama telah kita baca kemarin, dan sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya, 6692. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddathana Qutaybah bin Sa'id an Malik ibn Anas fima qura'a 'alayhi an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, tahajja Adam wa Musa, فحج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته. قال نعم. قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. ini hadith yang kedua. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan bunyi yang sedikit berbeda tetapi intinya sama. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita mengabarkan, tahajja Adamu wa Musa. Tahajja Adamu wa Musa. Ya, telah berdebat, berbalas hujah, ya, Nabi Adam dan Nabi Musa. Cerita Nabi kita Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi? Fahajja Adamu Musa. Fahajja Adamu Musa. Yang pertama ungkapannya tahajja Adamu wa Musa. Kemudian berikutnya fahajja Adamu Musa. Ya, kalau tahajja saling berbalas hujah, yaitu berdebat. Sementara yang fahajja Adamu Musa, Nabi Adam mengalahkan dalam hujah Nabi Musa alaihi wassalam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan perdebatan antara mereka. Faqala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, anta Adamul ladhi aghwaitan nas, engkau Nabi Adam yang telah membuat manusia berada atau terjerumus kepada riwayah, yaitu kesengsaraan. Ya. Wa akhrajtahum minal jannah, dan telah engkau keluarkan mereka dari surga, kata Nabi Musa. Faqala Adam, berkata Nabi Adam alaihissalam, antalladhi a'tahu Allahu ilma kulli syai', engkau adalah orang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang segala sesuatu. Maksudnya diberi ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wastafahu 'alan nasi bi risalatihi. Allah memilihnya kepada manusia membawa risalahnya sebagai utusan, sebagai rasul. Kata Nabi Adam, qal, ya. Kata Nabi Musa, na'am, iya. Maksudnya Nabi Musa mengakui bahwa dia diberi oleh Allah ilmu segala sesuatu, maksudnya lebih dari yang lain, kemudian dipilih oleh Allah sebagai utusan kepada manusia, maksudnya kepada Bani Israel, dan jumlahnya memang sangat banyak. Lalu Nabi Adam mengatakan, fatalumuni, ya, apakah engkau mencaci dan mencelaku ala amrin qaddara alayya qabla an quddira alayya qabla an ukhlaq, yang ditetapkan, ditakdirkan untukku sebelum aku dicipta. Kenapa engkau mencelaku lantaran sesuatu yang telah Allah tetapkan sebelum aku dicipta? Inilah ungkapan Nabi Adam yang membuat Nabi Musa tidak bisa menyampaikan apa-apa setelahnya, karena sudah kehabisan hujah tentang masalah takdir, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Adam AS tidak bisa dijadikan landasan, dijadikan alasan untuk berada atau menerima kalah. Haruskah manusia itu tetap sengsara, tetap berada di riwayah setelah Nabi Adam melakukan kesalahan kemudian beliau bertobat? Tentu tidak. Maka tidak ada alasan, dan tidak juga dijadikan itu sebagai kesalahan Nabi Adam secara mutlak. Makanya Nabi Adam mengatakan, apakah engkau mencela saya untuk perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum saya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan Nabi Adam ini sebagaimana yang kita tegaskan kemarin bukan termasuk beralasan dengan takdir dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bukan termasuk bab beralasan dengan takdir ketika berbuat kesalahan dan dosa. Ya, karena ini salah, keliru. Dan ini merupakan perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una. Kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik, dan juga tidak orang-orang tua nenek moyang kami dahulu. Jadi mereka beralasan dengan takdir untuk lepas dari dosa. Sementara Nabi Adam di sini hanya ketika dalam bab berdebat, ya, berdebat membalas hujahnya Nabi Musa alaihi salam. Kalau dia sendiri setelah berbuat salah dia bertobat, ya, bahkan taubatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sendiri pun sudah menerima akibat dari pelanggarannya, diturunkan dari surga, ya, diturunkan dari surga, maka dia tidak tersisa sama sekali kekeliruan dan kesalahannya. Yang pertama karena dia menyesal, kemudian dia bertaubat, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini taubatnya, ungkapan permohonan ampunannya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dia juga tetap mendapatkan akibat dari perbuatannya, diturunkan ke dunia. Ya, ya, diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Ya, jadi tidak tersisa apa-apa. Loh, di sini kok dia beralasan dengan takdir? Tidak. Dia hanya ketika dijadikan sebagai istilahnya kalau disalahkan itu? Hah? Dijadikan sebagai penyebab dari kesengsaraan, kesialan. Tidak. Ada, saya lupa, cuma masih bisa menyatakan tidak. Ya. Pokoknya apapun kejadian dinyatakan bahwa beliau penyebabnya atau syufulan penyebabnya. Dia menjadi apa? bukan, bisa jadi di kambing hitam kan, ya bisa jadi. Tapi ada satu lagi yang istilah dalam bahasa kita yang saya lupa, ya. Tetapi itu intinya, Nabi Adam alaihissalam tidak layak untuk dikatakan sebagai penyebab, ya, karena dia berbuat itu karena semata-mata sebagai manusia, ya. Kemudian setelah itu justru dia menyesal dan meninggalkannya, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga telah menerima akibat dari pelanggarannya, maka tidak ada alasan bagi Nabi Musa untuk menyalahkannya. Maka beliau membantahnya, membela dirinya dengan kata-kata atalumuni atau fatalumuni ala amrin qad quddira alayya qabla an ukhlaq, sebelum saya dicipta sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang takdir. Ini yang takdir. Bahwa kita ini apapun yang terjadi, yang kita lakukan, bila mana sudah terjadi, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara-perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan takdir Allah berdasarkan ilmunya yang maha luas bahwa kita akan melakukan itu sebelum Allah sudah mengetahuinya sebelum kita dicipta. Ini Allah sudah mengetahuinya sebelum Nabi Adam dicipta. Allah sudah menetapkannya bahwa dia akan melanggar larangan tersebut. Lalu apa alasanmu untuk menyalah-nyalahkanku terus, atau sampai kena jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Musa sangat lama atau sangat jauh, ya. Lalu engkau menyalahkan aku sementara engkau adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam sampai mengatakan tidak ada orang yang lebih berilmu dari saya, saking luasnya ilmu Nabi Musa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur ucapannya tadi dengan mengatakan ada yang lebih mengetahui dari kamu. Ya. Ketika mendengar ada yang lebih mengetahui, maka dia ingin berjumpa dengan orang yang lebih mengetahui darinya untuk apa? Untuk belajar. Inilah peristiwa tentang pengembaraan rihlahnya Nabi Musa alaihissalam untuk belajar dari Khadir yang diceritakan oleh Allah di surah Al-Kahf. Ya. Dan kemudian Allah memilihmu sebagai utusannya. Apakah pantas engkau mencela saya untuk perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Adam alaihissalam. Dan yang sangat penting untuk kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam perdebatan ini. Apa kata Nabi? Fahajja Adamu Musa. Ya, maka Nabi Adam pun mengalahkan hujjah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hadis berikutnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال حدثنا أنس اقرأ حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري لحظة عندنا مكرر ya ya sahih. Di kita ini, di cetakan kita ini ada hadis tambahan, ya, ada hadis tambahan, tidak ada di saya, di sini juga tidak ada, di situ juga tadi kita tidak mendengarnya. Langsung ke hadis berikutnya, hadis hadis yang kedua di halaman 857, sementara hadis yang pertama di sini tidak ada, di situ juga tadi tidak ada. Saya bacakan, di sini pun tertulis mim, ya. Ya, di sini tertulis mim. Nomor 6685 mim setelahnya. Ya, di bawahnya juga 6685 m. Ya, m di sini maksudnya mukarrar, yang berulang. Berulang. Ya, berulang. Saya akan bacakan. Qala haddatsana Ibn Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Taus عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى alaihi wassalam. Faqala lahu Musa, anta abuna alladhi akhrajtana minal jannah? Faqala lahu Adam, anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalatih wa kataba laka at-taurata bi yadihi. Anta Musa alladhi istafaka Allah bi risalatih wa kataba laka at-taurata bi yadihi. Fabima talumuni ala amrin qaddarahu Allah qabla an yakhluqani bi 40 aman? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa. Ini hadis, tak tahu saya datang dari mana. Ya, datang dari mana. Tetapi isinya hampir sama. Hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lain. Ini perlu kita teliti ya, kembali. Nah, sementara hadis yang kedua, ini yang akan kita dengarkan bacaannya. 6600 gimana ya? 6693. Kita buat 93 atau 94, ini yang saya bingung. Saya lihat dulu sebentar. Sini. Ya, memang tidak ada hadis ini ya. Tidak ada hadis ini. Hadis yang 6 yang yang pertama di halaman 857 di cetakan Arabnya tidak ada. Ya. Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Mungkin dilihat dari lafaznya. Kita cari lafaznya. Di semua saya Muslim ya, dari awal sampai akhir ini ada lafaznya. Tidak ada yang dengan sanad yang itu. Ada sanad Ibnu Abi Umar, tidak ada. Dengan lafaz ihtajja Adamu wa Musa, itu yang ada di saya Muslim. Di saya Bukhari ada dua tempat, ada tiga. Ya, sementara di saya Muslim satu, dua, tiga, tiga tempat. Yang pertama di Kitabul Qadar ya, Muhammad ibn Hatim. Hah? Ibn Umar, Ibn Sufyan, sahih, sahih, naam. Fala'alla. Ihtajja. احتج آدم ya, bisa jadi ini adalah sanad yang jalur yang ketiga ya, yang ketiga dan keempat di hadis yang pertama. Ibnu Ami Umar, Ibnu Abi Umar ini salah satu dari empat orang gurunya Imam Muslim di hadis yang pertama di bawah bab ini. Dia meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Tawus bin Kaisan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan bunyinya hampir sama dengan hadis pertama, ihtajja Adam wa Musa ya. Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi berarti kita, saya hampir yakin ya bahwa ini kita tidak buat nomor. Hadis yang sekarang ini 663 ini bukan yang hadis pertama, tetapi hadis yang di bawah. Yang 663 yang tadi sudah saya baca dan kita buat nomornya 6693 itu kita pindahkan ke hadis yang di bawah. Ya. Bisa jadi ini pengulangan untuk hadis, bunyi hadis yang pertama. Ya. Bunyi hadis yang pertama. Tetapi sudah dipisahkan oleh hadis dari A'rad tadi. Dari Imam Malik. Ya, dari Abu Zinad terpisah. Ini yang juga membingungkan, apakah Imam Muslim memisahkan dua hadis yang sebenarnya satu ya. Maka yang intinya sekarang kita tidak buatkan nomor ini, kita tidak buatkan nomor, coret lagi kemudian pindahkan nomor yang sama 6693 ke hadis di bawah. Kita dengarkan bacaannya. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أحبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. Ini lebih detail ya, ini sangat detail sekali dari perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih hadis Abu Hurairah dari jalur yang lain, dari dua muridnya Ibnu Hurmus dengan Al-A'raj. Ibnu Hurmus dan Yazid Ibnu Hurmus dengan Al-A'raj. Ya. Nabi SAW bercerita, ihtajja Adamu wa Musa alaihimas salam. Telah berdebat Nabi Adam dan Nabi Musa alaihimas salam. Di sini ada tambahan, inda rabbihima. Inda rabbihima, di sisi Rabb mereka. Ya, di sisi Rabb mereka. Ini yang menunjukkan bahwa perdebatan itu, perdebatan tadi, ya, adalah tanda kemahabesaran Allah. Tanda kemahabesaran Allah. Kita sudah jelaskan ada tiga pendapat. Yang pertama, perdebatan ini terjadi tidak di alam ruh. Di alam ruh dan Allah Maha Kuasa. Karena maka di sini katakan inda rabbihima, di sisi Rabb mereka berdua, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghadirkan ruh mereka berdua. Kemudian antara ruh itu terjadi perdebatan dan diceritakan oleh Nabi. Ya, Nabi menceritakan apa yang diberitakan oleh Allah kepadanya ya, dari alam, dari apa yang terjadi di alam ruh antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Yang kedua, bahwa secara zahir bahwa Nabi Adam dan Nabi Musa dipertemukan zahir jua, ruh dan jasad, ruh dan jasad di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita juga berikan beberapa alasan, bisa jadi bahwa ini memang permintaan Nabi Musa kepada Allah, permintaan Nabi Musa kepada Allah untuk diperjumpakan ya antara dengan ruh dan jasad setelah meninggal tentunya ya, dan Nabi Adam sudah pasti sudah meninggal dunia, untuk dipertemukan ruh dan jasad dengan Nabi Adam alaihissalam secara ruh dan jasad. Dan ini juga tidak mustahil karena Nabi juga mengatakan inda rabbihima, Allah tidak ya, tidak mustahil untuk melakukan itu ya, untuk menghadirkan mereka berdua di hadapannya karena permintaan Nabi Musa alaihissalam menghilangkan kepenasarannya kepada ayahnya, nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejadiannya kapan? Di zaman Nabi Musa itu sendiri. Di zaman Nabi Musa diturunkan oleh Allah atau diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi kepada Bani Israel, ketika itu dia memohon kepada Allah untuk diperjumpakan dengan Nabi Adam. Ya. Untuk diperjumpakan dengan Nabi Adam, maka Allah mengabulkan permintaannya dan terjadilah perdebatan ini. Ya, terjadilah perdebatan ini. Ini yang maksud dengan inda rabbihima, bahwa ini semuanya berdasarkan kemahakuasaan Allah. Ya. Kemudian fahajja Adamu Musa, tanpa waw ya. Fahajja Adamu Musa. Ini yang ditekankan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujung cerita. Maka dalam perdebatan ini Nabi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bunyi perdebatan tadi, apa isi perdebatannya. Qala Musa, jadi yang berbicara duluan adalah Nabi Musa alaihissalam. Anta Adamul ladzi khalaqaka Allahu biyadi. Saya lupa untuk meminta menggaris bawahi. Sekarang kita minta menggaris bawahi kata-kata biyadi. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, engkau adalah Nabi Adam yang Allah telah menciptamu dengan tangannya, biyadihi. Kita kembali ke hadis yang pertama. Sebentar, balik ke hadis yang pertama, halaman 855. Ya. Wa khatta laka biyadihi. 1 2 3 4 5 6. Baris yang keenam dari atas, ujung. Ada wa khatta laka biyadihi, di garis bawahi kata-kata biyadihi, nanti akan kita berikan ulasannya ya. Di sini yang tadi itu yang hadis yang pertama, bahwa Allah telah menuliskan untukmu dengan tangannya. Apa yang ditulis oleh Allah? Taurat. Di sini kata Nabi Musa ya, kalau tadi perkataan Nabi Adam ya, yang pertama itu perkataan Nabi Adam kepada Nabi Musa, Allah telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Sekarang perkataan Nabi Musa kepada Nabi Adam, Allah telah menciptamu dengan tangannya. Kata tangannya ini yang kita saya minta untuk digarisbawahi karena belum sempat kita untuk memberikan ulasan. Kemudian wa nafakha fika min ruhihi. Ya. Dan ia telah meniupkan kepadamu dari ruhnya. Ya, dari ruhnya. Jadi Allah yang meniupkan langsung ruh itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini juga keistimewaan dan kelebihan Nabi Adam alaihissalam yang diungkapkan oleh Nabi Musa. Wa asjadalaka malaikatahu. Ini juga kelebihan Nabi Adam yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan Allah telah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Asjadalaka malaikatahu. Ya, Allah yang menyuruh para malaikat seluruhnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama. Ya. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Nabi kepada Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa askanaka fi jannatihi, dan ia tempatkan kamu di surganya. Ini menunjukkan bahwa surga yang ditempatkan Nabi Adam di dalamnya adalah surga yang istimewa, yang berbeda. Makanya ini yang menguatkan pendapat bahwa dia jannatul khuldi, surga yang akan dimasuki oleh manusia nanti. Ya. Apalagi di surat Taha Allah berfirman, wa inna laka alla taju'a fiha alla tamuta fiha wala alla taju'a fiha wala tadha. Di dalamnya engkau tidak akan lapar dan tidak akan lelah, dan seterusnya dari keistimewaan ini. Semuanya sifat surga al-khuldi, surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman nanti. Ya, di salah satunya di sini, wa askanaka fi jannati, Nabi Musa menyebutkan ini sebagai kelebihan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinasabkan atau dinisbatkan surga ini kepada Allah, jannatihi. Ya, menunjukkan bahwa itu surga yang memang surga itu. Ya. Memang ini pendapat yang kuatnya. Ini pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Karena ada yang mengatakan bahwa itu bukan surga yang akan dimasuki oleh orang yang beriman nanti. Dia tempat yang indah, yang luar biasa, tetapi bukan jannatul khuldi. Ya. Walaupun pendapat yang kuat adalah pendapat bahwa yang ditempati oleh Nabi Adam itu memang surga yang akan ditempati oleh manusia atau orang-orang yang beriman nanti. Kemudian setelah kelebihan-kelebihan tadi, Allah cipta engkau dengan tangannya, ditiupkan kepadamu dari ruhnya, dia meniupkan, kemudian dia perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, ditempatkan kamu di surganya. Summa ahbattan nasa bi khati'atikal ilal ardi, lalu kamu turunkan manusia dengan kesalahanmu ke muka bumi. Inilah protes kira-kira ya, atau bisa jadi itu sebagai ungkapan kekesalan dari Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Adam. Itulah terjadi yang menyebabkan terjadinya perdebatan. Ya. Semua kelebihan itu diberikan oleh Allah, lalu engkau buat manusia ya, dengan kesalahanmu turun ke muka bumi. Faqala Adam, Nabi Adam pun menjawab, ya, anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi, engkau Musa yang Allah telah memilihmu sebagai rasul, wa bi kalamihi, dan memilihmu dengan kalamnya, dengan firman-Nya langsung. Ya, jadi tanpa perantara, Allah yang berkata langsung kepada Nabi Musa bahwa dia adalah Allah. Ya. Dan dipilih langsung Nabi Musa sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ataka al-alwaha fiha tibyanu kulli syai. Ini kelebihan Nabi Musa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah telah memberimu lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis penjelasan tentang segala sesuatu. Ini dimaksud dengan Allah mengajarkan segala ilmu. Karena dalam Taurat itu berita ya, ilmu yang sangat luas yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-alwah, lembaran-lembaran, dan juga diungkapkan dengan kata suhuf dalam surat Al-A'la, ya, di ujung surat Al-A'la, kemudian juga di surat An-Najm, bahwa Nabi Musa diberikan suhuf, atau dengan ungkapan di sini ada al-alwah. Ya, wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Qala bin umma, dia ketika melihat umatnya atau kaumnya sudah menyimpang patung anak sapi betina, ya, dia marah, kemudian mencampakkan lembaran-lembaran yang diterima langsung dari Allah, diberikan oleh Allah lembaran itu yang tertulis di dalamnya Taurat. Ya, saking marahnya, dan dia menarik rambut Nabi Harun alaihissalam. wa akhadha bi ra'sihi bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Itu yang kita ambil di sini, wa alqal alwah. Ya, al-alwah, lembaran-lembaran. Ini yang dimaksud oleh Nabi Adam bahwa Allah menulis. Jadi Taurat itu diterima oleh Nabi Musa secara tertulis. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qarrabaka najiyya. Wa qarrabaka najiyya. Dan Allah, ini juga keistimewaan Nabi Musa. Dan Allah mendekatkan kamu najiyya. Apa artinya najiyya? Berbisik-bisik. Ya, qarrabaka najiyya. Di sini bermunajat ya. Wa rabbaka rabbaka najiyya. Maksudnya ketika Allah berikan dia wahyu. Ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu di Bukit Sinai, ya, di Tur Sina. Dan Allah mendekatkan Nabi Musa kepadanya untuk bisa bermunajat. Ya, bermunajat. Maksudnya untuk berdialog langsung. Ya, berdialog langsung. Ini keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Itulah kelebihan-kelebihan Nabi Musa yang disampaikan oleh Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mengatakan, "Fabikam wajadtallaha katabat Taurata qabla an ukhlaq." Berapa lama engkau dapatkan ilmu bahwa Allah menulis Taurat sebelum saya dicipta? Maksudnya Taurat itu ditulis oleh Allah sebelum saya dicipta berapa lama? Ya. Pertanyaan Nabi Adam kepada Nabi Musa. Ya, fabikam wajadta. Berapa engkau dapatkan Allah menulis Taurat sebelum saya dicipta? Jadi Taurat itu ditulis oleh Allah sebelum Nabi Adam dicipta berapa lama? Qala Musa, kata Nabi Musa, bi arba'ina aman. Ini yang masuk dengan 40 tahun tadi. 40 tahun sebelum Nabi Adam dicipta, Allah menulis Taurat dalam lembaran tadi. Qala Adam, bertanya lagi Nabi Adam kepada Nabi Musa. Fahal wajadta fiha wa'asa Adam rabbahu faghawa. Apakah engkau dapatkan di dalam Taurat tersebut berita ini? Di mana dalam Taurat Allah mengabarkan wa'asa Adam rabbahu faghawa, dan Nabi Adam bermaksiat kepada Rabbnya, lalu dia melakukan pelanggaran, kesalahan. Ya. Kata Nabi Musa apa? Qala na'am. Ya. Ini dalam Quran ada ya. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Surat Taha ayat 121. Wa asa adamu rabbahu faghawa. Ada dalam surat Taha dalam Al-Quran. Kemudian dalam Taurat juga ada. Dalam Taurat juga ada sebagaimana berita ini, bahwa Nabi Musa mendapatkan firman Allah ini mengabarkan bahwa Nabi Adam telah berbuat maksiat kepada Rabbnya dan melakukan kesalahan yang besar, ya. Karena Nabi Musa mengatakan, iya, saya dapatkan berita itu. Qala, kata Nabi Adam, afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Apakah engkau berhak mencela saya untuk karena mengamalkan satu perbuatan yang Allah telah tetapkan saya melakukannya sebelum saya dicipta 40 tahun? Kenapa? Ini bukan catatan takdir ya, tetapi catatan Taurat. Allah menulis lembaran Taurat itu 40 tahun sebelum Nabi Adam dicipta. Ya. Dan di dalam Taurat itu sudah ditetapkan bahwa Nabi Adam telah akan melakukan apa? Pelanggaran, sementara Nabi Adam belum dicipta. Allah telah mengabarkan kepada Nabi Musa di dalam Taurat, kepada Bani Israel di dalam Taurat, bahwa Nabi Adam melakukan kesalahan, pelanggaran. Ya. Lalu kenapa kamu mencela saya, menyalahkan saya, sementara sebelum dicipta 40 tahun saya sudah ditetapkan oleh Allah untuk melakukan itu? Di mana engkau dapatkan? Dalam Taurat. Dan Taurat itu ditulis di dalam lembaran itu oleh Allah 40 tahun sebelum saya dicipta, kata Nabi Adam alaihissalam. Qala Rasulullah SAW, Nabi SAW setelah menceritakan isi perdebatan tadi mengatakan, fahajja Adamu Musa, maka Nabi Adam mengalahkan hujjah Nabi Musa. Ya. Mengalahkan hujjah Nabi Musa bahwa kejadian itu ditulis dan dicatat oleh Allah di dalam catatan takdir. Selanjutnya, qala rahimahullah ta'ala 6694, haddatsani Zuhair ibn Harb wa ibn Hatim qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana Abi عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى. بريكون يا. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء المحدثن ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. Setelahnya 6696. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. Ya, itu semua yang adalah hadis Abu Hurairah, makanya kita baca semuanya yang isinya hampir sama, ya. Ada yang diringkas, ada yang bahkan Imam Muslim mengatakan seperti hadis-hadis sebelumnya. Yang isinya adalah cerita perdebatan antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi wassalam, kemudian Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa alaihi wassalam. Kita lanjutkan dua tersisa dari hadis di bawah bab ini, 6697, ini hadis yang baru. Haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Abu Hani al-Khawlani an Abi Abdurrahman al-Hubali an Abd al-Hubuli al-Hubuli indik al-Hubuli ya nah. وقد يقال قد الحبلي الحبلي أو اقرأ كما هو مكتوب عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. Das terakhir. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Al-Muqri qala haddatsana Haywah qala Ha'un wa haddatsani Muhammad ibn Sahl wa haddatsani Muhammad ibn Sahl At-Tamimi qala haddatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Nafi' ya'ni Ibnu Yazid kilahuma an Abi Hani'in بهذا الإسناد مثله غير أنهما لم يذكر وعرشه على الماء. Yeah. Dua hadis terakhir yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan maqadir al-khalaiq, takdir-takdir makhluk, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi, sebelum Allah mencipta langit dan bumi, bi 50 alf sana, dengan 50,000 tahun. 50,000 sana tahun. Berarti ditulis sebelum dicipta langit dan bumi 50,000 tahun lamanya. Qal, kata Nabi SAW, wa arsuhu alal ma, dan arasnya berada di atas air. Inilah perbedaan, inilah menyebabkan perbedaan pendapat para ulama, siapa atau apa makhluk yang pertama. Makhluk yang pertama, ada yang mengatakan adalah al-qalam, yaitu pena, dan ada yang mengatakan aras dan air, ya. Karena ketika Allah menceritakan penulisan takdir ini, aras sudah ada berdasarkan bab ini atau hadis ini, bahwa aras ketika pena menulis catatan takdir, aras dan air sudah ada. Wa arsuhu anil ma, ketika itu arasnya sudah ada dan berada di atas air, dan di atas air. Wa arsuhu anil ma, ya. Kemudian hadis yang terakhir bunyinya sama, kemudian tidak ada kata-kata wa arsuhu anil ma, wa arsuhu anil ma. Ini penegasan tentang pencatatan takdir, bahwa takdir itu sudah ditulis. Untuk hadis Abdullah bin Amr bin As umum, bahwa Allah telah menulis semua catatan takdir tentang apa yang akan terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat nanti, itu ditulis oleh Allah dengan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pena. Awwalama khalaqallahul qalam faqala lahu uktub, atau awwalama khalaqallahul qalam faqala lahu uktub, ya. Kemudian ditulislah, pada langit belum ada, bumi belum ada, bahkan sebelum dicipta langit dan bumi 50 ribu tahun lamanya, semua yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadis Abu Hurairah yang banyak tadi, dari awal sampai 6696, itu secara khusus, yaitu penetapan menjelaskan tentang pencatatan takdir untuk kasus Nabi Adam alaihissalam yang melanggar, yang telah melakukan pelanggaran memakan buah larangan di surga, ya. Tetapi menegaskan juga bahwa kesalahan itu juga sudah ditulis oleh Allah, bahkan ditulis secara khusus di dalam Taurat, ditulis secara khusus di dalam Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada di Taurat, ya. Ada di Taurat, wa asa adamu rabbahu faghawa, ada di Taurat, dan Taurat itu ditulis oleh Allah di lembaran-lembaran tadi sebelum Nabi Adam dicipta 40 tahun lamanya. Berbeda dengan tadi, penulisan takdir secara umum untuk semua kejadian di alam semesta ini itu ditulis oleh Allah sebelum dicipta langit dan bumi 50 ribu tahun. Sementara tentang pelanggaran Nabi Adam tadi, itu ditulis oleh Allah bahkan di catatan takdir juga, di catatan takdir yang umum ini juga, sebelum dicipta oleh Allah SWT alam semesta ini 50 ribu tahun. Tetapi secara khusus itu sebelum dicipta Nabi Adam 40 tahun, karena 40 tahun sebelum Nabi Adam dicipta, Allah telah menuliskan Taurat di dalam lembaran-lembaran tadi yang akan nanti diserahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya Allah telah memberitakan bahwa Nabi Adam akan bermaksiat kepada Rabbnya. Wa asa Adamu Rabbahu faghawa. Ya. Ini catatan takdir khusus. Ya. Catatan hadis Abu Hurairah tentang perdebatan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Jadi itulah kesimpulannya. Sementara yang tadi kita inginkan untuk di garis bawahi tentang kata-kata biyadihi, ya. Allah menulis Taurat dengan tangannya dan mencipta Nabi Adam dengan tangannya, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan. Allah SWT memiliki tangan. Ini berita dari Nabi. Sebelum Nabi SAW mengatakan kata ini, mengabarkan tentang Allah punya tangan, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, mengatakan dalam Al-Qur'an. Ya. Allah berfirman kepada iblis, ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Ya, bima khalaqtu, apa yang telah aku cipta dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka asalnya menetapkan apa yang diberitakan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita. Bukan mengoreksi tetapi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menetapkan. Dan kita bukan untuk mengoreksi apa atau mengkritisi apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Loh, nanti bahaya. Kenapa bahaya? Bisa-bisa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kenapa engkau menyerupakannya? Kan tugasmu hanya menetapkan, bukan menyerupakan. Tugasmu menetapkan. Kemudian tugasmu kedua apa? Meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Selesai. Ya. Kenapa engkau menetapkan? Jawabannya sederhana. Apa? Karena Allah dan Rasulnya menetapkan. Bukankah ada konsekuensi bahwa Allah sama dengan makhluk? Itu Anda yang membuat konsekuensi itu. Ya. Sementara Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Selesai. Loh, kalau dia punya tangan berarti serupa. Siapa yang mengatakan demikian? Jangankan Allah dengan makhluk, dengan Khalik. Antara kita sesama makhluk sajalah. Anda menetapkan bahwa monyet punya tangan? Ah, iya. Apakah mesti tangan monyet sama dengan tangan manusia? Celai, selesai. Selesai. Kenapa kita mesti memaksa-maksakan untuk sama ketika kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah? Sementara kita dengan seyakin-yakinnya bahwa apa-apa yang punya tangan tidak mesti sama. Ya. Apa-apa yang punya kaki tidak mesti sama. Ya. Ya. Kaki kambing tahu? Apa namanya? Yang kita sangat sukai? Kikil. Ya. Ya, kaki kambing. Apakah sama kaki kambing dengan kaki kita? Ya, sudah selesai. Sederhana sekali, tetapi akal kalau sudah diselimuti oleh kerancuan-kerancuan membuat mereka semakin sumpek dalam memahami agama. Semakin susah, sehingga yang ditetapkan oleh Allah di preteli. Allah telah tetapkan, wa lima khalaq ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan lihat terjemahannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini telah menulis Nabi Adam mengatakan Nabi Musa mengatakan Allah telah menciptamu dengan tangannya. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada Musa, Allah telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Lalu sekian banyak hal-hal kata-kata yang seperti ini nanti merepotkan kita untuk menakwilkannya. Takwilkan. Kenapa ditakwilkan? Karena kita khawatir sama nanti Allah dengan makhluknya. Kenapa Anda memaksa-maksakan untuk sama? Sementara antara makhluk saja Anda meyakini tidak mungkin sama. Ketika diberitakan bahwa tangan monyet itu terluka, terjepit ketika dia mengambil makanan yang diulurkan oleh pengunjung kebun binatang. Lalu diingat tangan manusia. Apakah Anda ketika disebutkan tangan monyet yang tangan yang Anda ingat tangan Anda? Anda sudah terpisah jauh dengan kata monyetnya. Di situ ada bulu-bulunya. Ya. Nah, ketika tangan si fulan manusia, nah, sudah terpisah lagi dengan tangan monyet. Ya. Terpisah lagi dengan tangan monyet. Kaki kambing, kaki sapi, dua kata saja, sapi dengan kambing sudah mulai kita memisahkannya walaupun di ujungnya ada, di awalnya ada kata kaki. Ya, memang kata kaki sama, tetapi ketika dikatakan kaki kambing dengan kaki sapi sudah kita bisa pisahkan. Tidak mungkin sama. Kenapa Anda memaksa-maksakan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya ketika Allah menetapkan dia punya tangan? Inilah akal manusia. Nah, sehingga susah-susah untuk menakwilkan ke sana, takwilkan ke sini, takwilkan ke sana, takwilkan ke sini. Dia sebenarnya tinggal menerima berita, selesai. Saya yakin Allah memiliki tangan karena dia menetapkannya. Saya yakin Allah memiliki tangan karena Nabi menetapkannya. Loh, Anda nanti menyerupakan Allah dengan makhluk? Siapa yang mengatakan demikian? Allah sendiri mengatakan, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahadun. Tidak ada yang serupa satupun dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samiyya? Maryam 60. Ya. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui Allah punya yang serupa dengannya? Tidak ada. Tidak ada serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang perlu kita, kalau tugas kita adalah menetapkan apa yang ditetapkan, kemudian menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Selesai masalah. Sangat sederhana. Masuk ke akal semua manusia yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan. Kalau yang tadi itu membutuhkan orang-orang yang lama belajar. Ya, itu pun nanti mereka kebingungan sendiri. Ya, kebingungan sendiri. Ini bagaimana caranya ini? Ini Allah menetapkan ini. Oh, enggak, ini kita harus takwil ini. Makanya dalam syarah Sahih Muslim ini saya setelah membaca dari awal sampai sekarang ini, itu membuat setiap ada nas-nas sifat, orang sudah mulai khawatir ini. Bagaimana cara kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya? Karena kita sendiri yang menjerumuskan diri kita kepada kesalahan. Kalau kita meyakini bahwa Allah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian kita yakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, selesai. Kalau Allah mengatakan dia punya tangan, ya Allah punya tangan. Dan Allah tidak akan mungkin sama tangannya dengan tangan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai'. Sesuai dengan kemahamuliaannya, kemahasempurnaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia punya mata, kita yakini bahwa Allah punya mata. Kenapa? Allah menetapkan. Karena yang paling mengenali Allah, Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mengenali Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara kita harus berpijak kepada wahyu. Makanya kaidah ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, seperti yang kita baca dari tulisan mereka, karya mereka secara turun temurun, kecuali nanti pada abad keempat, ya, dari abad pertama belum ada takwilan ini. Mereka semua mengatakan amir ruhu kama ja'an. Setiap nama-nama, setiap berita-berita tentang Allah, hadapi dengan seperti yang dia datang. Bila kaif, jangan upayakan untuk menyerupa-nyerupakan. Selesai. Itu yang diungkapkan oleh generasi tabi'in setelah mereka. Nanti muncullah nanti ilmu kalam. Orang sudah mulai memahami, menganalisa, meneliti tentang Allah itu dengan logika. Bukan dengan wahyu lagi. Sampai-sampai logika itu, akal itu dinaikkan dari wahyu. Akal lebih diutamakan dari wahyu. Nanti akal itu yang mengontrol wahyu. Ketika wahyu nyerempet ke penyerupaan, nanti akal mengarahkannya. Caranya seperti ini. Apabila ini kaidah mereka ini, apabila engkau dapatkan nas yang anda ambil kesimpulan bahwa nas itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ta'wil. Itu salah satu caranya, ta'wil. Kadang maknanya tidak diinginkan. Ini yang diungkapkan oleh Nawawi, maknahu ghairu murad. Maknanya bukan yang diinginkan. Jadi Allah ketika berbicara dengan Al-Quran, Nabi ketika berbicara dengan hadis, itu berbicara dengan apa yang tidak bisa kita pahami. Mustahil kita pahami. Apakah ini wahyu? Tidak mungkin wahyu. Karena Allah SWT mengatakan Al-Quran itu sejelas-jelasnya. Bisa dipahami, mudah. Lalu ada kata-kata yang tidak mungkin dipahami. Maknanya bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Sekarang saya mengatakan ini adalah pedang. Ya, ini pedang. Ini kan enggak bijaksana namanya. Padahal ini minuman, lalu saya katakan ini pedang. Oh, itu bukan pedang, tapi takwilnya ada minuman. Saya katakan ini pedang, tapi lalu orang mentakwilkan yang dimaksud oleh Ustaz Asbri itu adalah minuman dengan kata pedang. Karena mana mungkin dia meminum pedang. Ini bukan kata-kata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW. Maka ini catatan penting agar kita tidak kebingungan memahami agama seperti bingungnya mereka-mereka dahulu. Jadi kelompok-kelompok yang semenjak lama dari munculnya Al-Jaham ibn Sofwan, ya, kemudian Al-Ja'du ibn Dirham, kemudian tokoh-tokoh ilmu kalam yang lainnya, yang nanti mereka menyimpang, muncullah kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Wasil ibn Atta', ya, memisahkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri, ya, karena melihatnya tidak lurus-lurus saja pemahamannya. Ya, banyak di antara mereka tokoh-tokoh, orang-orang yang mengkultuskan akal ini, di akhir ayatnya memegang Sahih Bukhari kemudian meletakkan di dadanya. Ini masa tenang dengan wahyu, bukan dengan akal. Merasa nyaman dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka banyak nukilan penyesalan mereka. Saya telah melalang buana ke mana-mana, mengembara ke mana-mana untuk belajar, tetapi tidak ada yang menenangkan kecuali wahyu. Akal tidak ada yang menenangkan. Ya. Akal ini hanya hasil manusia saja, buatan manusia. Sementara wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Pahami dia. Bahkan mereka berandai-andai mengatakan, andai kata saya beragama seperti agama orang tua-tua di masa dahulu, ya, orang tua-tuanya beragama dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan di syarah Nawawi di sini, ya. Ya, dari awal sudah ada pernyataan bahwa beliau mentakwil, ya. Di halaman berapa ini, ya? Ini halaman 863. Astafakallahu bikalamihi wa khattalaka biyadih. Ya. Dalam memahami kata yad, itu tangan, yad Allah atau tangan Allah, di sini terdapat dua mazhab. Ini bukan dua mazhab, ya, yang bisa diambil dipilih salah satunya, ya, seperti mazhab fikih. Ya. Bukan seperti mazhab fikih, tetapi ini mazhab yang berbeda dalam akidah. Ya. Sebagaimana yang telah lalu dalam kitab al-iman. Karena memang dari awal saya dapatkan beliau, ya, mengarah ke pembahasan yang seperti ini. Dan hadis-hadis tentang al-asma dan as-sifat. Mazhab pertama mengajak untuk mengimaninya dan tidak mentakwilkannya. Ini yang semenjak zaman sahabat, tabi'in dan seterusnya. Semuanya seperti itu. Tidak ada para sahabat ketika turun firman Allah, ya Rasulullah, apa itu mana tangan? Karena mengerti mereka dengan mereka orang Arab asli. Abu Bakar itu orang Arab asli. Dengan bahasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham bahwa makna ayat itu seperti yang ada dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak bingung memahami menerimanya. Tidak ada satupun sahabat menanyakan apa itu yad ketika Allah berfirman, lima khalaqtu biyadayhi, dengan apa yang aku cipta dengan kedua tanganku. Bukan berarti ayat ini tidak sampai kepada para sahabat, atau para sahabat itu dungu semuanya. Lalu yang memahami nanti orang pada abad ketiga, keempat, dari orang-orang yang sudah menuhankan akal. Ya. Mazhab pertama mengajak untuk mengimaninya dan tidak mentakwilnya, sedang arti literalnya, ya, bukanlah yang dimaksud. Itu yang saya maksud tadi. Ada kata-kata dalam masalah itu yang makna aslinya tidak dimaksud. Memang ada kata-kata kinaya, ada majaz, ya. Tetapi dalam sifat-sifat dan nama-nama Allah tidak masuk semua ini. Karena itu berbicara tentang yang gaib dan harus didasarkan kepada keyakinan dan keimanan. Bukan bahasa berkenaan dengan makhluk. Ya. Jadi ini maksudnya wa ma'nahu ghairul murad. Saya katakan ini pedang atau berarti bukan pedang yang dimaksud tapi air. Ini penyimpangan. Salah pun tidak mengatakan demikian. Mereka memahami makna tangan, tahu mereka. Makanya ketika Imam Malik rahimahullahu taala datang seseorang di majelisnya kemudian bertanya, ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah berfirman bahwa dia Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arasnya, berada tinggi. Kata orang tadi kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana istiwanya Allah. Ini kan sudah bukan zonanya manusia lagi menanyakan bagaimana keadaan, bagaimana kaifiat Allah SWT istiwa. Imam Malik merah mukanya saking marahnya, lalu dia menjelaskan bahwa al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu maknanya diketahui. Semua orang yang orang Arab, ya, ketika itu, dan semua orang yang mengerti bahasa Arab mengetahui makna istawa, yastawi, istiwa'an, ala, ya, mengetahuinya. al-istiwa'u ma'lub wal-kaifu majhul. Dan bagaimana istiwanya Allah itu tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kenapa? Karena Allah Maha Ghaib. Karena untuk mengenali bagaimana istiwa, kita harus tahu Allah, zat Allah dulu. Kalau kita tidak mengetahui zat Allah, Allah zatnya Maha Ghaib, bagaimana kita mengetahui istiwanya? Nah, kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, menanyakan bagaimana, tentang bagaimana Allah istiwa, ya, itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Abu Bakar tidak menanyakannya, Umar tidak menanyakannya, Utsman tidak menanyakannya, Ali tidak menanyakannya, ya, Talha bin Ubaidillah tidak menanyakannya, Az-Zubair bin Awam tidak menanyakannya, Abdurrahman bin Auf tidak menanyakannya, Sa'id bin Zaid tidak menanyakannya, ya. Dan 10 orang yang dijamin surga, ya, oleh Nabi SAW dari para sahabat tidak menanyakannya. Semua para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, anhum ajma'in, tidak menanyakannya kepada Nabi. Berarti menanyakannya itu perkara yang baru. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, wala araka illa sahibu hawa. Saya tidak melihatmu kecuali orang yang membawa hawa nafsu. Ya. Kemudian disuruh oleh Imam Malik, orang tadi diusir dari majelisnya. Bagaimana mereka menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam hal ini. Jadi itu yang ditegaskan, dan ini pendapat yang benar, tetapi bukan dengan cara seperti itu menjelaskannya. Ya. Dia mengatakan di sini, mazhab pertama mengajak untuk mengimani dan tidak memtakwilkan, ini mazhab Abu Bakar ini. Dan semua para sahabat. Ya. Ini yang paling selamat, dan ini satu-satunya yang benar. Kemudian mazhab dan kata-kata, sedang arti literalnya bukanlah yang dimaksud, ini keliru sekali. Ini menisbatkan kepada mazhab Abu Bakar itu mereka tidak mengerti maknanya. Padahal Imam Malik mengatakan maknanya mereka mengetahui. Kemudian mazhab kedua mentakwilnya dengan al-qudrah. Ya, mereka mentakwil bahwa tangan itu maksudnya kekuasaan atau kekuatan. Ya. Ya, mereka mengatakan kalau memang itu maknanya qudrah, lalu Allah menulis, mencipta Nabi Adam dengan kekuasaan, menuliskan Taurat dengan kekuasaan, kalau itu artinya, lalu langit dan bumi dengan apa? Dicipta oleh Allah dengan apa? Dengan apa dicipta oleh Allah langit dan bumi? Kekuasaan. Lalu kenapa dispesialkan Taurat dan penciptaan Nabi Adam dengan kekuasaan? Apa bedanya kekuasaan untuk menulis Taurat dengan kekuasaan mencipta Nabi Adam dengan mencipta langit dan bumi ini? Lebih berat mana? Ya. Allah mengatakan bahwa makhluk bumi dan langit ini besar daripada manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Mencipta langit dan bumi ini lebih besar daripada manusia. Apa kekuasaan yang spesial untuk mencipta Nabi Adam? Kalau bukan tangannya itu yang spesial. Kalau bukan tangan yang dimaksud adalah tangan yang kita pahami, walaupun yang kita yakini tidak serupa dengan tangan siapapun juga. Tangan yang mulia. Tangan yang mulia. Ya. Nah, ini yang kita harus tekankan di sini, bahwa kalau ditakwilkan itu dengan qudrah, ya, apa bedanya dengan penciptaan langit dan bumi? Ya. Ini yang perlu dipahami dari kata-kata tangan. Kemudian juga kalam, ya, perkataan, ini juga ditakwil oleh mereka. Ya, walaupun memang dalam prinsipnya, ya, bahwa kalam salah satu dari sifat yang tujuh yang ditetapkan oleh Al-Asy'ariyah. Ya. Ada tujuh sab'ah sifat yang mereka tetapkan, salah satunya adalah kalam, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Ini yang perlu diketahui, bahwa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tugas kita apa? Tiga. Yang pertama, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, karena mereka yang Allah dan yang paling mengenali tentang Dia. Dan yang kedua, yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ini yang pertama juga, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, seperti Allah menafikan darinya punya anak, Allah menafikan darinya bahwa dia tidak serupa dengan apapun juga. Kemudian Nabi menafikan bahwa Allah tidaklah buta mata sebelahnya. Ya, inna rabbakum laisa bi'awar. Allah, Nabi yang menafikan bahwa Allah tidak buta mata sebelah. Ya. Ini di antara dalil yang ditetapkan oleh para ulama bahwa Allah memiliki dua mata. Ya. Karena Allah menafikan dia buta mata sebelahnya. Dan Dajjal yang mengaku Allah itu buta sebelah matanya. Al-A'warud Dajjal, si buta sebelah mata, dan dia pendusta. Ya, sebagai ujian besar yang nanti dikeluarkan oleh Allah sebelum hari kiamat. Kemudian yang ketiga apa? Tidak menyerupakan. Menetapkan, ya, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyerupakan. Kemudian menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya tanpa melepaskan atau menta'til. Ya. Jadi yang pertama menetapkan, yang kedua menafikan, yang ketiga dua tadi. Kalau menetapkan tanpa menyerupakan, kalau menafikan tanpa menghapus Allah dari sifat-sifat dan nama-nama. Ya. Tanpa menta'til nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita catat baik-baik. Dan kalaupun dibaca sarahnya, terjemahan sarahnya itu tadi bahwa ini adalah keliru apa yang dinukilkan oleh Nawawi, dia juga manusia biasa dan kita tetap memuliakan dia sebagai ulama, walaupun memang mereka bertingkat-tingkat dalam masalah ini, mereka bertingkat-tingkat, tidak ada, tidak sama. Tapi Nawawi sendiri dalam sarahnya ini banyak terjerumus kepada mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sebagian saya sempat merekam ya, ketika saya membaca, ada dia menguatkan pendapat salaf ini, pendapat sahabat dan generasi setelah mereka di dalam sarahnya ini. Kemudian kata salah seorang guru kita, kalau tidak salah Syekh Abdul Rahman Ar-Rusyaidan yang baru-baru datang ke Pekanbaru, menukilkan dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, di guru dia juga, kemudian dia qari'nya yang membacakan pelajaran-pelajarannya, bahwa An-Nawawi mengarang sebuah kitab dan itu kitab terakhir yang dia bertobat dari ta'wil. Dia bertobat dari ta'wil. Ya. Karangan itu dia menegaskan, menekankan tentang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin kita perlu sampaikan sebagai ulasan dari apa yang kita sampaikan tadi ya, di ungkapan kata yadun di dalam hadis perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam alaihi wassalam. Sementara pelajaran yang terpenting tentang catatan takdir. Kita sudah ketahui tadi bahwa semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana?